Habib Muhammad Al-Hinduan, amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya di dalam mengenang Abuya itu kita tidak pernah dan tidak bisa terlepas daripada dua hal. Ada asar dan ada syakhs. Ada asar, ada syakhs. Bukan semua orang itu mempunyai dua hal itu. Manusia itu ada sosoknya. Syakhs itu adalah sosok. Dan yang kedua ada asarnya. Bukan semua manusia itu mempunyai dua hal tadi. Dan banyak manusia yang mempunyai dua hal itu. Tapi hal yang kedua itu yang menjadi sebuah barometer baik tidaknya seorang manusia itu kebanyakan tidak baik. Kalau sosoknya pernah ada, sosok manusia, sosok seorang suami, sosok seorang ayah, dulu seorang suami, dulu seorang ustaz, dulu seorang tetangga, dulu seorang anak, dulu seorang manusia pernah ada. Tapi asarnya, nah inilah yang sekarang kita hayati, yang sekarang kita kenang, yang sekarang kita rayakan, yang sekarang kita semuanya mau menunggu sampai larut malam semacam ini, itu adalah untuk melihat dan belajar kepada asar. Apa arti asar itu? Asar itu adalah bekas. Arti asar itu adalah bekas. Tapi maksudnya asar di sini ini adalah sejarah, manakib. Manakib itulah yang masih hidup. Asar itu masih hidup. Syakhs bakal meninggal. Nabi pun juga meninggal. Para wali pun meninggal. Tapi asarnya tidak akan mati. Sampai sekarang masih ada manusia-manusia umat muslim yang membicarakan tentang Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Bahkan kita pun juga mengenang dan menyebutkan Abu Yahya Hasan Baharun. Kenapa demikian? Bukan semua orang mendapatkan kemuliaan semacam itu. Ada yang disebutkan, ada yang tidak. Ada seorang dulu pernah hidup, sekarang meninggal. Tidak pernah disebut. Kalaupun disebut hanya keluarganya, hanya beberapa gelintir orang itu. Kenapa demikian? Oh ternyata kehidupan itu merupakan sebuah pengukiran. Siapa yang mengukir? Manusia itu sendiri yang mengukir. Yang mengukir itu adalah manusia. Walaupun ukiran itu, walaupun penyelarasan sejarah itu tidak mungkin akan tertuang dan akan terlaksana kecuali dengan izin dan juga kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka di sini ayo kita belajar. Abuya ini sosok yang sangat mulia. Yang kalau kita mau mengenang kebaikannya satu demi satu, maka sampai subuh belum habis. Bahkan sampai seharian pun juga belum habis. Oleh karenanya, teman-teman kalian daripada BEM sengaja mengundang Ustadz dan juga Al-Mukarramah Ustazah Khadijah meminta kepada Al-Fakir untuk memberikan apa sih yang dikenang daripada Abuya ini? Kenapa Abuya itu menjadi orang yang besar? Nah ini yang perlu kita pelajari sekarang ini. Jadi yang harus kita pelajari, yang paling utama sekarang daripada yang dulu-dulu sudah Ustaz jelaskan, sekarang yang paling kalian pelajari itu adalah istiqomahnya. Dan itu adalah puncak daripada maqam para wilayah. Sehingga pantas kalau di dalam perkataan para sufiyah dikatakan, al-istiqomah khairum min alaf karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. 1000 karomah itu tidak lebih baik daripada istiqomah. 1000 karomah enggak istiqomah, bukannya karomah itu. Itu adalah istidraj. Itu adalah bid'ah. Tapi kalau seumpama karomah satu, walaupun tidak ada satu istiqomah, walaupun tidak ada karomahnya, nah itu tanda kewalian. Lihat bagaimana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbunallah summa taqamu. Mereka yang mengatakan Allah Tuhanku. Jadi syarat untuk menjadi wali itu cuma dua. Yang pertama, dia mengatakan Allah dan beriman kepadanya. Allah. Tuhan kami Allah. Dan kami hidup karena Allah. menjalankan semuanya karena Allah, dan itu selalu kita ikrarkan dalam salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau seumpama kita itu berbuat bukan karena Allah, rugilah kita. Yang memberikan kemuliaan Allah, yang melintaskan orang memuliakan kita Allah, yang melintaskan orang benci kita Allah, yang memberikan solusi daripada setiap masalah Allah. Jadi rugi kalau semua kita itu mencari sesuatu daripada orang. Apa yang dimiliki orang? Apa yang dimiliki orang? Seorang manusia siapapun dia, bahkan walaupun para nabi, walaupun para rasul, walaupun para wali, semuanya itu tidak mempunyai apa-apa. Mereka itu hanya menerapkan ayat Allah yang berbunyi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah. Enggak ada yang kita miliki. Nyawa yang satu lembar pun bukan milik kita, milik Allah. Oleh karena pantas kalau dikatakan oleh Nabi SAW, agrabu ghaibin yuntadhar, apa? Al-maut. Kematian itu adalah sesuatu yang tidak tampak kepada kita, tapi paling dekat kepada kita. Banyak hal yang tidak tampak. Pocong enggak ditampak. Jin enggak tampak. Masa depan kita enggak tampak. Tapi ketahui adalah dari hal-hal yang banyak yang gaib itu yang enggak tampak, paling dekat kepada kita adalah kematian. Hanya tinggal menunggu saja. Nah, coba lihat. Kita enggak punya. Manusia enggak punya. Ngapain kita minta kepada manusia? Ngapain kita itu mengharapkan sesuatu daripada manusia? Ngapain kita berbuat sesuatu untuk manusia? Kita lihat para aulia yang ada di dalam foto-foto itu. Siapa yang tahu mereka dulu? Mereka orang desa. Mereka orang biasa. Mereka orang tidak punya. Tapi Allah yang berkehendak mereka mulia. Sehingga di dalam rumah-rumah kaum muslimin ada foto-foto mereka. Tampak karomah di dalam tangan mereka. Kenapa? Allah berkehendak. Nah itulah. Makanya yang paling penting itu yang pertama itu adalah kita beriman kepada Allah. Tahu kan beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah itu artinya bukan hanya beriman dengan adanya Allah, tapi beriman dengan segala hal yang terkait dengan Allah. Kita iman dengan apapun yang telah ditentukannya, itu yang terbaik bagi kita. Kita iman. Kita iman bahwasanya orang yang sabar dengan ketentuan Allah, maka dia akan diangkat derajatnya. Kita iman. Kita datang ke pondok ini karena kita beriman kepada Allah. Nah, itu. Jadi semuanya karena Allah. Itu yang pertama. Itu tanda-tanda kewalian yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua istiqomah. Nah ini. Istiqomahnya Abu Yahya Hasan ini luar biasa. Istiqomahnya Abu Yahya Hasan ini yang menjadikan beliau punya pondok ini. Istiqomahnya Abu Yahya Hasan inilah yang menyebabkan beliau mempunyai istri solihah seperti Ustazah Khadijah. Istiqomahnya Abu Yahya Hasan inilah yang menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang katanya orang itu baik-baik semuanya. Istiqomahnya Abu Yahya inilah yang menjadikan kitabnya itu manfaat. Istiqomahnya Abu Yahya inilah yang menjadikan kita semua berkumpul pada malam ini. Semua istiqomah. Sehingga istiqomah itu adalah sebuah pekerjaan manusia yang paling susah, yang paling sulit. Kalau seumpama semua mengatakan Allah, semua mengatakan Allah. Muslim mengatakan Allah. Orang kafir juga Allah. Bedanya kalau kita mengatakan Allah, mereka Allah. Tapi mereka juga mengatakan Allah. Mereka mengakui ada Tuhan, Allah. Tapi yang istiqomah, beriman kepada Allah, menjalankan syariat Allah, itu tidak mudah. Ada orang yang berbuat sebentaran saja, tapi selanjutnya tidak. Ada seorang yang beribadah selama semingguan saja, seterusnya tidak. Sebulanan saja, seterusnya tidak. Setahunan saja, seterusnya tidak. Tapi istiqomah, ini mahal. Kenapa istiqomah itu, kenapa kok dikatakan mahal? Sampai dikatakan lebih baik daripada 1000 karomah. Dengan satu karomah, dia itu kelihatan karomahnya. Berarti wali dong. Belum tentu. 1000 karomah tidak menentukan orang itu wali. 1000 karomah tidak menentukan seorang itu wali. Tapi satu istiqomah bisa menentukan dia itu seorang wali. Itu artinya al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah dia itu membaca salawat 5000 kali, 10000 kali setiap hari. Istiqomah. Istiqomah dia itu salat duha. Istiqomah dia tahajud. Abu Yahya Hasan itu istiqomahnya luar biasa. Kalau kita mau tahu istiqomahnya Abu Yahya banyak diantaranya. Abu Yahya itu kalau jam 2 malam itu istiqomah bangun. Tahu kan istiqomah terus. Nggak pernah berhenti. Walaupun datangnya itu dari perjalanan jam 12 malam, jam 2 sudah bangun. Bahkan beliau itu untuk mujahadah. Habib Hasan mujahadah. Sudah punya anak, sudah tua masih mujahadah. Mujahadah. Coba lihat mujahadahnya Abuya. Kalian enggak mau melaksanakannya itu. Dan kalian tidak melaksanakannya. Abuya itu kalau sudah jam 2 malam, itu yang jaga itu kan gantian. Anak-anak BEM yang jaga itu. Di pintu gerbang itu gantian. Dari jam ini sampai jam ini itu. Yang pas ketepatan yang jaga jam 2 malam itu mereka mempunyai tugas untuk pergi ke rumahnya Abuya untuk memencet bel. Begitu bel itu dipencet, ustazah pasti bangun. Tanya sama ustazah Gaya, tanya sama anak-anaknya. Itu belnya itu bel yang enak atau bel yang enggak enak? Bel suaranya lembut seperti suaranya lantunan baca Al-Quran, seperti Ustadz sendiri naruh alarm itu setiap jam 3 bunyi, itu lagunya lagu pujian kepada Nabi. Yaitu apa? Illa Rasulullah. Jadi kalau ingat itu kita bangun. Gitu. Enak tapi didengarnya. Tapi kalau Abuya enggak seperti itu. Abuya itu beli bel yang paling keras bunyinya. Lihat. Untuk apa? Mujahadah itu loh artinya mujahadah. Mujahadah. Mujahadah itu apa? Istiqomah. Itu yang sulit kita raih itu. Jadi kalau sudah bunyi itu, isi rumah semua tahu. Dari kerasnya, kering, keras. Masih ingat Ustazah Gaya? Ini satu-satunya anaknya Ustazah Khadijah yang paling cantik. Yang paling disayang. Makanya kalau ustaz-ustaz itu, kalau ustaz Abib Zain ngasih-ngasih sesuatu, itu langsung dapat rezeki karena satu-satunya. Tapi satu-satunya tapi istimewa. Tanyakan kepada beliau. Tanyakan kepada Ustaz Gaya. Bangun kita dari saking kerasnya. Kring, gitu. Kenapa sih Abuya? Padahal Abuya kan kena jantung. Abuya kan enggak boleh kaget. Tapi kenapa dia itu pakai suara yang keras seperti itu? Mujahadah. Dia enggak mau memberikan hawa nafsunya itu terlena, terlalaikan. Enggak. Harus bangun. Begitu dia bangun, apa yang dilakukan? Dia ambil wudu. Sholat 2 rakaat, langsung berangkat. Naik bermotor, dihidupin sama dia, berangkat. Masuk ke kantor, baca kitab sampai jam 3. Jam 3, langsung naik ke kantornya, naik motornya lagi. Keliling pondok itu. Dia itu tin, tin, tin, tin, tin, semua. Dengar. Masih di sini masih ada yang putri, yang ustazah-ustazah masih ingat enggak Ustazah Faiz? Tahun berapa itu kira-kira ya? Tahun 80-an lah, 86, 87. Sudah 90 dari sini kan? Ya? 90. Kalau jam 3 malam dengan suara Abuya. Tuh. Tin tin tin tin. Setiap jam 2 malam, setiap jam 3 malam itu. Enggak mau jam 2 malam padahal Abuya bangunnya jam 2 malam. Yang paling enggak enak itu dengan istiqomahnya Abuya itu. Kalau pas terjadi waktunya Ramadan. Kenapa demikian? Kita kan jalan sama Abuya, ikut Abuya. Datangnya itu jam 1 malam, masih suruh sholat tarawih 20 rakaat. Ya Allah. Nah itu. Itu istiqomah semacam ini yang susah. Kita bilang ikut yang sumenepan aja 8 rakaat. Apa katanya Abuya? Jangan. Ini sebentar toh. Habis itu, habis capek, kita tidurnya tambah enak katanya Abuya. Coba lihat. Itu istiqomah. Ini yang susah. Istiqomah ya Allah, anak hadir di kelas seperti Abuya, seperti Ustaz Segap, enggak pernah tidur, enggak di pondok, enggak di kuliah, enggak pernah tidur. Pengen seperti Ustaz Segap bisa enggak? Silahkan coba. Belum di kelas di musala sudah ngantuk. Gimana mau istiqomah? Ini istiqomah itu yang paling penting. Tanda seseorang itu wali itu adalah istiqomah. Ini istiqomah. Terus istiqomahnya Abuya itu banyak. Di antaranya itu adalah istiqomah nakut-nakutin anak dengan televisi. Apa maksudnya nakut-nakutin anak dengan televisi? Kita paling enggak senang kalau sudah ngelihat televisi, dengar suara motornya Abuya. Kalau sudah dengar suaranya langsung matiin, kita lari masing-masing ke kamar masing-masing. Bahkan kalau pas ada bola, itu kadang-kadang kita angkat TV-nya. Pelan-pelan bawa ke kamar. Kita nonton di kamar, tapi harus sebelum jam 2 harus taruh lagi tempatnya. Kenapa? Jam 2 pasti bangun Abuya. Suatu waktu kita lagi ngangkat-ngangkat begini pelan-pelan, datangnya Abuya sudah duduk di kursi di situ. Memang dasar anak-anak muda ya, suka bohong dulu ya gitu. Kenapa? Ih, ini tidak tahu rusak ini mau dibetulin katanya. Ya sudah cepat taruh-taruh, cepat tidur gitu. Faham? Nah, itu Abuya istiqomah. Faham? Jadi istiqomah. Jadi kalau dia ngelihat anaknya, lihat TV, marahi. Istiqomah tetap sampai meninggal, tetap enggak boleh lihat TV kecuali berita dalam dunia. Masih ingat? Sekarang sudah enggak ada lagi berita dalam dunia. Yang ada dunia dalam berita. Nah, itu Abuya itu. Faham? Enggak boleh mau lihat apa-apa, enggak boleh lihat. Jadi kalau sama Ustaz Hadijah ada masih toleransi gitu lah. Dilihat ayah cepat selesaiin, bentar lagi Abuya abinya datang. Nah, paling gitu. Nah, tapi kalau sudah masuk ke kamar, ceklek sudah, udah langsung kita hidupin pelan-pelan, suaranya enggak ada suaranya itu. Lihat gambarnya doang gitu. Sampai kalau kita lagi batuk itu, lagi pernah batuk, kalau lagi mau batuk itu ada dua cara. Yang pertama kita pegang bantal, kita. Yang kedua kita keluar dulu masuk kamar. Sudah puas balik lagi. Lihat. Nah, itu kita. Dan masih teringat bagaimana posisi berdirinya Ustazah Rugaiyah. Masih teringat ketika dia melihat Ustaz Segap sehabis dipukul sama Abuya. Sama kaki yang sebelah kanan berada di kaki sebelah kiri. Sambil nyandar ke pintu sambil lihat Abuya. Kesian gitu. Ustaz meringkuk, habis dipukul soalnya gitu. Istiqomah. Sampai kelas 3 Aliyah Ustaz masih dipukul. Sampai kelas 3 Aliyah dipukul istiqomah. Itu istiqomah. Itu kan hebat kan? Lebih hebat lagi bukan Abuyanya, Ustaz Segapnya istiqomah dipukul terus. Jadi kalau istiqomah dipukul enggak bagus ya. Enggak bagus, jangan ditiru Ustaz Segap ini, jangan ditiru gitu kalau itu. Tapi alhamdulillah Ustaz termasuk yang berkeyakinan dengan dipukul itu jadi barokah gitu. Silakan tanya ke Ustaz Ismail, tanya ke Ustaz As'ad, anaknya Abu yang paling sering dipukul itu siapa? Pasti jawabannya dua. Ustaz Segap sama Habib Husin. Makanya sampai sekarang itu yang mirip-mirip itu ya Ustaz Segap sama Habib Husin. Jadi suka batu juga. Ganti-ganti handphone juga. Suka majelis-majelis makan yang enak-enak sama Habib Husin juga gitu. Suka burung, suka juga. Nah, tapi kalau Habib Husin samanya kayak Habib Ali. Nah, itu. Jadi warok, zuhud, enggak mau ini. Itu biasanya seperti itu. Jadi sampai kalau Habib Ali apalagi itu Habib Ali itu udah buku itu kitab itu lebih dari istri malah gitu. Jadi kadang-kadang kalau lihat buku di sini kalau sudah lagi bosan baru lihat istrinya gitu. Itu Habib Ali. Tapi kalau Ustaz bukan apa kitab yang dilihat gitu. Tapi internet biasanya gitu, website dan sebagainya gitu. Nah, itulah Ustaznya, bad dosa ini ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi walaupun demikian, alhamdulillah berkat didikan daripada Ustaz Khadijah dan Habib Hasan, alhamdulillah Ustaz jadi seperti ini. Itu di atas istiqomahnya. Ada lagi istiqomahnya, apa itu? Kita paling susah, paling sedih, enggak paling murka sih, enggak gitu. Cuma paling sebel gitu. Kalau sudah datang tamu. Masalahnya tamunya itu istiqomah gitu loh. Pagi, siang, malam enggak ada aja istiqomah itu tamu itu. Sehingga apa? Nah, kalau sudah ada tamu, apa yang dilakukan oleh Abuya? Anak-anaknya itu harus berdiri. Harus ngeladenin. Harus ngambilin sendal. Enggak boleh kita ikut makan, marah Abuya. Enggak boleh. Harus berdiri. Jadi siap suruh ngambilin ini itu. Sama seperti Abuya gitu. Nah, itu Abuya gitu. Jadi kalau semua sampai kelihatan kalau sudah ada tamu langsung Segap, Zen, harus dipanggil gitu. Ya Allah, baru juga mau tidur. Gitu. Itunya Ustaz juga istiqomah gitu. Itu istiqomah gitu. Itu Abuya. Terus abuya itu kalau menghormat tamu itu luar biasa. Fem, jadi walaupun capek, walaupun sakit, walaupun gimana kok sudah tamu itu luar biasa. Bahkan pernah abuya itu waktu masih belum punya, abuya itu berangan-angan sama Ustazah Khadijah itu berangan-angan. Setiap hari Jumat itu pengen ngasih makan sama orang-orang gitu. Padahal abuya itu bukan orang punya awalnya. Suatu waktu datang tamu. Datang tamu masih keluarga. Keluarganya abuya. Abuya mau beli-beli enggak? Enggak punya uang. Enggak ada uang. Akhirnya apa? Abuya memerintahkan Ustadz untuk membawa piring, beberapa piring, suruh bawa ke warung itu. Untuk apa? Digadaikan piringnya, minjem. Minta beli sate. Jadi sate itu belinya itu dengan gadaikan piring. Nanti kalau ada uang mau diganti gitu. Sudah kita bawa. Dapat, sudah alhamdulillah ada yang mau disuguhkan kepada tamu gitu. Gak taunya tamunya bilang gini, ini sate apa lalat katanya. Sate lalat katanya. Coba lihat. Ya Allah, kita ini belinya kayak sampai menggadaikan, tapi di tamunya bilang ini satenya lalat ya katanya. Tapi abuya Farhan. Farhan, gak ada di sini sate yang besaran, gak ada gitu. Tapi yang adanya sate yang kayak lalat itu gitu ya. Nah itu abuya. Ustaz masih ingat bagaimana yang masak itu Ustazah Khadijah. Masih waktu masih murid sedikit itu Ustazah Khadijah yang masak. Ustazah Khadijah itu kalau sudah masak masakan apa namanya santan itu warnanya kuning daging, wah itu paling enak, nikmat. Apalagi tongkol yang dimasak merah itu paling enak sudah. Kalau Ustazah Khadijah yang bikin sudah paling enak. Dulu yang masakan kalian itu siapa? Ustaz Khadijah semuanya. Dulu seperti itu, tapi kemudian tambah banyak berkurang, akhirnya diserahkan pada khot gitu. Itu juga istiqomah Ustaz Khadijah. Terus di antara istiqomahnya Ustaz Abuya Hasan ini, dia enggak geloan orangnya. Rahmat itu besar. Dan Ustaz yakin, seperti yang dikatakan oleh Habib Hasan Syatiri, dia mengatakan Habib Hasan itu salah satu daripada Abdal. Siapa Abdal? Abdal itu wali yang cuma 40 orang di dunia. Imam Syafi'i itu sampai ke Abdal. Dan beliau itu insya Allah termasuk dari Abdal seperti yang dikatakan oleh seorang wali Habib Hasan Syatiri. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, Inna Abdala ummati layatulun jannata bikasrati salatihim wala siyamihim. Walakin bisakhawatin nufus wa salamati sudur warahmah bikulli mu'min. Mereka itu masuk surga itu bukan karena banyak amalnya. Abuya Hasan enggak banyak amalnya. Abuya Hasan itu enggak banyak amalnya. Bahkan kalau kalian puasa semuanya, Abuya Hasan enggak puasa. Abuya Hasan itu kalau sudah puasa Arafah saja iya puasa. Puasa 10 Muharram iya puasa, selain itu enggak puasa karena abuya enggak kuat perutnya itu. Tapi abunya selalu bilang, walaupun abi enggak puasa, tapi abi ngasih makan orang banyak, insya Allah terhitung berpuasa. Itu selalu. Cuma terakhir kali di bulan Safar, sebelum bulan Safar apa? Bulan Muharram. Abuya kok tumben-tumbennya puasa itu dari mulai Kamis, Jumat, Sabtu. Kamisnya Asyura atau Jumatnya Asyura atau Sabtunya yang Asyura. Pokoknya dia puasa 3 hari berturut-turut. Sehingga Ustaz berkata kepada Abuya, tumben, biasanya gak kuat puasanya. Kok ini kok puasa sampai 3 hari berturut-turut? Apa jawaban Abuya? Iya, karena ana baca di dalam hadis, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, barang siapa yang berpuasa 3 hari berturut-turut, maka seakan-akan beribadah selama 650 tahun. Masa iya sih, abi sekian tahun itu gak diampuni dosanya setelah abi melaksanakan puasa 3 hari itu. Subhanallah, ternyata itu adalah puasa terakhirnya, kemudian Safar meninggal dunia. Jadi itu walaupun tidak istiqomah dalam hal ini, tapi beliau itu masih istiqomah itu di dalam mengasihani orang itu luar biasa. Enggak tegaan sama orang. Kalau ngelihat orang itu enggak punya, ngelihat orang itu membutuhkan, ngelihat orang yang membutuhkan pertolongannya itu pasti Abuya itu menolongnya. Oleh karenanya itu istiqomahnya Abuya dalam rahmah kepada setiap mukmin. Kemudian ada satu lagi, Abuya itu dari satu sisi supel, dekat sama murid. Bahkan murid itu merasa dirinya itu dianggap anak sama Abuya. Tapi dalam sisi yang lainnya, dia itu hebah. Dari hebahnya itu, anak-anaknya itu mau ngelihat wajahnya Abuya itu jarang. Kebanyakan itu gini. Dari saking takutnya kepada Abuya. Nah, cuma Abuya ini walaupun dia keras, tapi dia itu lembut. Jadi setiap setelah dipukul itu pasti dikasih uang kita. Jadi Ustaz masih ingat. Ustaz pernah dipukul waktu Ustaz main-main di sungai yang besar di Bangil itu sampai mau hanyut karenanya. Bodohnya lagi pada waktu itu karena belum pinter ya. Gitu ya. Waktu ditolong sama orang kampung, akhirnya orang kampung itu bertanya, dari mana? Dari pondok Wetan Alun. Nah, gitu. Akhirnya apa? Dia antar sak kampung yang nganter. Laki perempuan ngantor, kita berlima itu di depan. Jadi kayak apa? Kayak tahanan gitu. Begitu masuk ke pondok, kebetulan Abuya lagi mengajar muhawaroh. Kaget Abuya, kok lihat orang banyak, ada apa ini? Hanya kasih tahu ini anak pondok ini saat yang lima ini hampir saja hanyut, hampir saja dia itu terbawa arus. Oh ya, terima kasih. Baik di depan mereka. Begitu mereka pulang langsung diambil itu penjalin. Ustaz dipukul masih ingat 34 kali pukulan. Dan itu tidak cukup dengan satu rotan, tapi sampai tiga rotan semuanya pecah itu. Nah, setelah dipukul, Abuya kan nangis. Gerong-gerong itu nangisnya itu. Habis pukul itu, Ustaz tidak bisa bangun. Hanya digotong sampai ke rumah. Seminggu Ustaz tidak belajar. Untungnya, setelah dipukul, seminggu tidak belajar. Gitu. Itu untungnya. Yang kedua untungnya lagi, Ustaz dikasih permen, dikasih, banyak kasihan setiap hari itu datang Abuya yang lihat gimana keadaannya sekarang dilihat itu. Sampai luka Abuya. Ustaz itu sampai luka itu. Nah, jadi itu Abuya. Jadi semoga kita mendapatkan manfaatnya. Semoga kita mendapatkan barokahnya. Semoga kita mendapatkan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Dan semoga kita semuanya termasuk yang mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Dalam artian kita mempunyai seorang suami sepertinya. Mempunyai anak-anak yang seperti anak-anaknya. Mempunyai keadaan seperti keadaannya. Mempunyai pondok seperti pondoknya. Mempunyai karangan seperti karangannya. Mempunyai amalia seperti amaliahnya. Mempunyai istiqomah seperti istiqomahnya. Dan mempunyai inayah serta hidayah dan anugerah ilahiyah daripada Allah Ta'ala seperti yang diberikan kepadanya. Al-Hadiniyah. Dan semoga kita berdoakan semoga Al-Hubabah, Al-Ustazah Khadijah binti Habib Muhammad Al-Hinduhan dipanjangkan umurnya. Disehatkan badannya. Dibahagiakan hidupnya. Disenangkan hidupnya. Ditambah cinta datuknya kepadanya. Dan semoga kita semua dapat mencontohnya dan meneladaninya. Ala hadiniya wal kunyatin salihah wa ala mana wa salih al-fatiha. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Ustaz terlambat datangnya karena menemani tamu yang juga pada waktu tadi subhanallah dia telpon. Telpon katanya ana Alwi bil Fagi, temannya Abuk. Ya marhaba, alhamdulillah. Ustaz bilang, ana datang dari Madinah. Ana pengen ketemu, pengen datang ke pondoknya Aba Inti. Gitu. Ya marhaba, Ustaz tunggu sampai dia ngasih, mau ido ngasih ini, sampai ke makomnya. Begitu sampai makomnya, Ustaz bilang, ini malam ini tepat haulnya. Apa katanya beliau? Ini adalah inayah Rabbaniyah. Ana tidak ada maksud mau ke sini. Ana hanya di Surabaya saja. Tapi subhanallah, kok terlintas kepada anak, ana ingat kepada Habib Hasan Baharun. Disangkanya Hasan Baharun masih hidup, temannya dia katanya dulu. Sehingga ana cari-cari tahu, dikasihlah nomor teleponnya inti. Nah, jadi ini adalah sebuah karomah bagi Al-Walid Abuya, di mana seorang dari Madinah datang sini dan berziarah tepat pada hari haulnya tanpa dinyana sebelumnya. Nah, jadi akhirnya Ustaz terlambat datangnya minta maaf ya. Semoga dengan terlambatnya ini kalian tambah pahalanya, tambah inayahnya. Semoga malam ini banyak mimpi Abuya. banyak mimpi Nabi Muhammad SAW. Bibarkat ya Abu ya. Hadza wa la'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.